Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahi wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar radio muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengaruniakan kita berbagai macam nikmat, sehingga pada sore hari ini Allah ta'ala masih mengizinkan kita untuk kembali bersua dalam rangka melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ahaditsul Akhlaq karya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Dan alhamdulillah kita pada sore hari ini masuk ke bab yang baru, yaitu bab ke-29 dari total 30 bab yang ada di kitab ini, yaitu tentang adabur rukubi was safar, ya, adab berkendara dan bepergian, ya, adab terkait dengan bagaimana kita berkendara dan bepergian. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, inna min mahasini syari'ati ma hadat ilaihi min adabin azimatin tata'allaku birukubid dabati wassafar. Kata beliau, sesungguhnya di antara keindahan syariat Islam adalah adanya adab-adab yang agung yang terkait dengan bagaimana menaiki kendaraan dan bagaimana ketika bepergian. Waqad kana hadyu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika akmalal hadyi wa atammahu. Dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini adalah petunjuk yang paling sempurna, ya, dan paling, ya, paling agung. Kaifala wa huwa akmalun nasi siratan wa ajmaluhum wa azkahum sariratan. Bagaimana tidak? Ya, sedangkan beliau adalah orang yang paling sempurna kehidupannya dan paling indah serta paling suci batinnya. Wa fi ma yali 'aradun li syai'in min hadihi sallallahu wasallam alaihi fi dzalika. Dan kita akan bacakan di sini beberapa petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan naik kendaraan dan bersafar. Hadis yang pertama dari Ali bin Rabi'ah radhiyallahu anhu yang mengatakan, syahidtu 'aliyan wa utiya bidabatin liyarkabaha. Kata Ali bin Rabi'ah, suatu ketika aku melihat Ali bin Abi Thalib, ya, didatangkan kepada beliau seekor kendaraan, ya, mungkin unta atau kuda, ya, liar kabaha untuk beliau naiki. Falamma wada'a rijlahu fir rikabi qala bismillahi. Maka beliau ketika menaikkan kakinya ke hewan tersebut, beliau membaca bismillah dengan nama Allah. Ini adab yang pertama, ya. Kita naik bis, naik mobil, naik motor itu bismillah. Falamastawa 'ala dhahrihi qala alhamdulillah. Dan ketika sudah mapan di tempatnya, sudah duduk, maka beliau katakan alhamdulillah. Ya, Allah telah mudahkan untuk menaikinya. Karena kalau orang misalnya dalam dulu kan kuda, ya, atau unta. Ya, tinggi. Kalau kita kan, kalau mobil kan rendah, ya. Maka beliau katakan alhamdulillah. Thumma qala subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ya, kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf, subhanalladzi sakhkhara lana. Maksudnya Allah yang telah menundukkan kepada kami hadza, kendaraan ini atau hewan ini, wa ma kunna lahu muqrinin, padahal dulu kami tidak mampu untuk menundukkannya. Ya. Thumma qala alhamdulillahi 3 marrat. Kemudian beliau katakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 3 kali. Thumma qala Allahu akbar 3 marrat, ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Thumma qala subhanaka inni dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kemudian beliau membaca, ya, subhanaka inni dhalamtu nafsi. Maha suci Engkau, ya Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah dosaku, karena sungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Thumma dhahika. Kemudian Ali tersenyum atau tertawa. Ya. Kenapa tiba-tiba tertawa? Ya. Faqila ya amiral mu'minin, min ayyi syai'in dhahikta? Ya, karena beliau tertawa sehingga mengundang pertanyaan kepada beliau. Wahai amirul mu'minin, jadi ketika itu Ali adalah khalifah, ya. Wahai amirul mu'minin, kenapa engkau tertawa? Qala ra'aitun nabiyya fa'ala kama fa'altu thumma dhahika. Ya. Karena kata Ali, aku melihat Nabi demikian, ya. Aku hanya melakukan apa yang beliau lakukan. Beliau juga tertawa, ya. Faqultu ya Rasulullah min ayyi syai'in dhahikta? Dan aku juga bertanya kepada Nabi apa yang kamu tanyakan tadi, yaitu kenapa engkau tertawa wahai Rasulullah? Qala inna rabbaka ya'jabu min 'abdihi idza qala ighfirli dhunubi ya'lamu annahu la yaghfiru dhunuba ghairi. Karena Rabbmu Azza wa Jalla, yaitu Allah, itu kagum dengan hambanya ketika dia mengatakan, ya, ampunlah dosaku. Ya, Allah kagum bahwasanya dia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali aku, kata Allah. Ya, jadi ini di antara adab ketika kita naik kendaraan, ya, melangkahnya dengan bismillah, ketika sudah duduk dengan alhamdulillah, kemudian membaca doa yang biasa kita baca, yaitu surat Az-Zukhruf tadi, ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, dan seterusnya. Ini adab yang pertama. Yang kedua, wa kana min hadi sallallahu alaihi wasallam idza raqiba dabatahu musafiran ayyasallallaha ayyaktubalahu albirra wattaqwa fi safari. Dan adab selanjutnya adalah ketika naik kendaraan, maka dalam rangka untuk bersafar, ya, untuk bepergian, terutama bepergian jauh, ya, maka adabnya adalah meminta kepada Allah Ta'ala untuk, ya, menetapkan kebaikan dan ketakwaan dalam safarnya. Artinya memberikan ilham untuk supaya kita tetap bertakwa dan berbuat baik ketika safar kita, ya. Dan supaya dimudahkan untuk beramal soleh yang Allah ridhai, dan juga berdoa supaya diringankan safarnya, ya, supaya tidak terlalu susah di perjalanan, dan supaya dilindungi dari keburukan-keburukan yang terjadi baik pada diri sendiri atau hartanya ataukah keluarganya. Sebagian riwayat dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam kana idza stawa ala ba'irihi kharijan ila safarin kabbara thalathan. Kata Ibnu Umar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah naik di atas kendaraannya untuk safar, maka beliau bertakbir 3 kali. Sama, ya, seperti riwayat yang Ali tadi, bertakbir 3 kali, kemudian berdoa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini sama, surat yang sama, cuma ditambahkan ayat ke-14, ya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sungguh hanya kepada Rabb kami kami kembali. Kemudian beliau berdoa dengan doa yang kita sudah pernah hafalkan, doa safar, ya. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa tu'anna 'anna bu'dah. Ya. Ini artinya adalah, ya Allah, sungguh kami mohon dalam safar kami supaya kami diberikan kebaikan dan ketakwaan, dan supaya kami dapat beramal yang engkau ridhai. Dan ya Allah, hawwin alaina, ringankanlah untuk kami safar kami. Wa tu'anna 'anna bu'dah, dan lipatlah jaraknya untuk kami, artinya supaya terasa lebih dekat, ya. Allahumma anta sahibu fis safari, ya Allah, engkaulah yang menemani dalam safar kami, wal khalifatu fil ahli, dan engkaulah yang menggantikan untuk menjaga keluarga kami. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safari, ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari kejelekan yang terjadi ketika safar, ya, dari kesusahan, ya. Wa ka'abatil mangdhar, dan dan kejelekan apa yang kita lihat, wasu ilmu qalabi fil mali wal ahli, dan kesedihan, ya, ketika kami kembali, baik yang terkait dengan harta maupun dengan keluarga. Itu makna dari doa safar, ya. Wa idza raja'a qala hunna wa zada fihinna ayibuna ta'ibuna 'abiduna li rabbina hamidun. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari safar, maka beliau juga mengatakan dengan doa yang tadi, kemudian menambahkan ayibuna taibuna abiduna lirabbina hamidun, yang artinya ayibuna, kami kembali, ya, taibuna dengan dalam kondisi bertobat kepada Allah, abiduna kami terus beribadah kepada Allah, lirabbina hamidun, dan kami terus memuji kepada Allah Tuhan kami, ya. Ini doa setelah kembali dari bepergian. Maka makna dari doa safar adalah ketika kita memohon ya kebaikan dan ketakwaan, makna dari kebaikan atau albir itu adalah fi'lu ta'at, ya. Mengerjakan ketaatan. Jadi supaya safar kita ini isinya adalah amalan ketaatan kepada Allah, amalan-amalan yang Allah sukai. Wa taqwa tarkul ma'asi wa dhunub. Adapun takwa maknanya adalah meninggalkan maksiat dan dosa-dosa. Ya. Hadza inda ijtima'ihima fi adz-dzikri kama fi hadzan nas. Dan ini adalah makna dari bir dan takwa ketika disebut dalam satu tempat, ya. Jadi kalau al-birru wa taqwa kalau disebut dalam satu tempat, maka birru bermakna mengerjakan ketaatan, takwa bermakna meninggalkan kemaksiatan. Wa amma idza dzukira kullu wahidin min huma munfaridan fa innahu yatanawalu ma'nan akhar, ma'nal akhar. Adapun kalau dia disebut masing-masing tidak dalam satu kalimat, maka masing-masing mengandung makna yang lain, ya. Kemudian dalam doa atau dalam potongan doa, Allahumma hawin 'alaina safarana hadza wa bi'anna bu'dah. Ya Allah, ringankanlah perjalanan kami dan lipatlah jaraknya untuk kami, ya. Maksudnya adalah supaya dimudahkan dan supaya jaraknya itu terasa lebih pendek, ya. Dan kadang memang berasa, ya, kalau macet itu berasa panjang, berasa lama, tapi kalau enggak macet berasa pendek. Mungkin ini salah satunya, ya. Berasa pendeknya dengan apa? Dengan lancar, enggak macet, itu berasa pendek, ya. Atau misalnya tahu-tahu sampai, itu kan berasa pendek, ya. Kemudian waqauluhu Allahumma anta sahibu fis safari. Ya Allah, engkau lah sahabat dalam safar, ya. Maksudnya adalah Allah itu membersamai, ya. Yaitu maksudnya adalah menjaga dan menolong dan menguatkan. Ya. Faman kana Allahu ma'ahu famimman yakhaf. Maka ketika Allah sudah bersama kita, maka tidak ada yang perlu ditakutkan, ya. Itu maknanya. Kemudian wal khalifatu fil ahli, dan engkau ya Allah adalah khalifah untuk keluargaku. Maksudnya adalah untuk menggantikan aku dalam menjaga keluargaku. Ya. Wal ma'na anni a'tamidu 'alaika wahdaka ya Allah fi hifdzi ahli. Makna dari doa ini adalah ya Allah, aku betul-betul bersandar kepadamu, serahkan semua kepadamu untuk menjaga keluargaku, ya. Kalau safarnya meninggalkan keluarga. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesusahan dalam safar, ya. Maksudnya adalah kesusahan atau kelelahan dalam safar, karena safar itu walaupun kita pakai pesawat pun tetap capek, ya. Tetap capek karena ada pindah terminal, ya. Kadang di dalam juga kita juga capek, ya, nggak bisa, mungkin yang bisa main HP nggak bisa main HP, ya. Bosen, ya, kemudian nggak kemana-mana, pegel juga, ya. Capek juga. Maka kita meskipun safar kita pakai pesawat, tetap kita minta supaya supaya tidak capek, ya, supaya tidak sukar. Kemudian waqa'a batil mangdhari, dan aku berlindung kepadamu dari kesedihan, ya. Maksudnya adalah berlindung dari hal yang jelek, dari kesedihan atau hal-hal yang tidak disukai. Wasu ilmu qalabi, dan berlindung dari tempat kembali yang menyedihkan. Ya, artinya ketika dia kembali dari tempat dari safarnya, maka dia tidak kembali dengan melihat hal yang menyedihkannya atau hal yang jelek ya, baik terkait hartanya maupun keluarganya. Ya, supaya kembali itu semua aman-aman saja, tidak ada yang sesuatu yang ketika dia kembali malah membuatnya sedih, ya. Itu makna dari doa safar. Kemudian ketika Nabi SAW kembali dari safarnya, beliau mengatakan aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Ya. Ini adalah di antara sunnah ya yang dibaca ketika kembali dari safar, dan juga bukan hanya ketika sudah sampai rumah, tapi ketika dia sudah melihat rumahnya dari jauh atau bahkan melihat kotanya dari jauh, sudah mulai dekat ke kotanya pun sudah mulai dibaca ya, sebagaimana riwayat dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, lamma asyrafa 'ala al-madinati qala ayyibuna taibuna 'abiduna li rabbina hamidun. Ya, dari Anas radhiyallahu anhu yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mulai melihat Madinah dari tempat yang jauh, kemudian mulai melihat Madinah, maka beliau membaca doa tadi ya, ayyibuna taibuna 'abiduna li rabbina hamidun. Falam yazal yaquluha hatta dakhala al-Madinah, dan beliau senantiasa mengulang-ulang ya, mengulang-ulang kalimat tersebut sampai tiba di Madinah. Ya, jadi boleh dibaca berulang-ulang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna dari ayyibun adalah nahnu ayyibuna man aba idza raja'a. Al-muradu raji'una bisalamati wal khair. Ya, ayyibun artinya kami kembali dengan keselamatan dan kebaikan. Itu makna ayyibun. Kemudian taibun. Taibun bermakna ilallahi azza wa jalla min dhunubina wa tafriyatina. Taibun artinya kami bertobat. Bertobat dari apa? Dari dosa-dosa kami dan dari hal-hal yang kami remehkan. Ya. Kalau safar, orang kan suka menggambarkan sesuatu ya. Itu juga kita minta ampun kepada Allah. Li rabbina hamidun ai li ni'amihi al-'azimah wa 'atayahu al-jasimah wa tasyilihi wa taysirihi. Dan kami memuji Rabb kami Allah Azza wa Jalla untuk nikmat yang Allah berikan, nikmat yang besar, segala pemberian Allah yang besar dan segala kemudahan yang Allah berikan selama safar, ya. Sudah komplit ya untuk memulai perjalanan, ada doanya memohon semua yang kita inginkan, semua yang kita perlukan sudah lengkap dalam doa tersebut, dan ketika kembali juga sudah lengkap ya, minta ampunnya ada, bersyukurnya juga ada ya. Wa idza dakhala ala ahlihi qala tauban tauban li rabbina auban la yughadiru alaina hauban. Nah, ada lagi ya. Ketika dia sudah sampai ke rumahnya, di keluarganya, kalau tadi kan sampai di kotanya ya. Kalau ini ketika sudah sampai di keluarganya, dia mengatakan tauban tauban li rabbina auban la yughadiru alaina hauban. Nanti akan kita jelaskan ya. Sebagian riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruja ila safar qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak safar, maka beliau berdoa Allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu fil ahli, Allahumma inni a'udzubika min dhubnati fi safar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ya sama ya masyaqqah, dari kesulitan ketika safar, wal ka'abati fil munqalib, dan hal yang menyedihkan ketika kembali. Allahumma twilana al arda. Ya Allah, lipatkanlah bumi untuk kami. Maksudnya supaya jaraknya dekat. Ya. Wahawin alaina safar, dan ringankanlah untuk kami safar kami. Ini kurang lebih doanya sama maknanya. Ya, walaupun lafaznya berbeda, tapi intinya sama. Wa idza arada ar-ruju'a qala ayyibuna taibuna 'abiduna li rabbina hamidun. Ketika beliau kembali, doanya tadi, kami kembali, kami bertobat, dan kami tetap beribadah kepada Allah, dan kami juga memuji Allah atas segala nikmat-Nya. Wa idza dakhala ahlahu, ketika sudah sampai di rumah, ketemu keluarganya, beliau mengatakan tauban tauban li rabbina auban. Ya. Ya, artinya sama, kami bertobat kepada Allah. Kami memohon apa namanya? Pertobatan dari Allah Subhanahu wa taala, minta diterima tobatnya, kemudian kami kembali hanya kepada Allah dan la yughadiru alaina hauban, dan kami berharap ya, kami tidak apa namanya? Kembali berbuat maksiat. Ya. Itu maknanya. Baik. Kemudian adab yang selanjutnya, ya, kalau tadi adab pulang dan pergi, safar. Kemudian yang selanjutnya, wa minas sunnati at-takbiru 'inda su'udil asyrafi wal amakinil murtafi'ah. Wat tasbih 'inda nuzulil awdiyah wal amkinah al munkhafidah. Di antara sunnah adalah bertakbir ketika menaiki atau ketika jalannya naik, ya. Ketika jalannya naik atau menuju tempat-tempat yang lebih tinggi. Dan sebaliknya bertasbih ketika turun ke lembah-lembah atau tempat-tempat yang rendah. Ya, ini masih jarang kita praktekkan ya. Kalau di Jogja jarang ya, karena lempang jalannya. Tapi kalau di Riau misalnya, itu akan sering ya. Nah, akan sering banyak zikirnya. Apalagi kalau di belakang truk ini ya, truk yang besar-besar yang bawa bala-bala itu, sama tambah satu lagi, astagfirullah, astagfirullah. Biasanya gitu. Nah, sebagaimana dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, "Kunna idza su'adna kabbarna wa idza nazalna sabbahna." Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya ketika kami naik maka kami bertakbir, dan ketika kami turun kami bertasbih. Hadis riwayat Bukhari. Kenapa? Karena dalam takbir itu adalah kita menyibukkan hati kita dan lisan kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena takbir adalah ungkapan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Besar, ya. Dan untuk menyatakan ya keagungan Allah, dan sekaligus membuang rasa sombong dalam hati, membuang ujub dan membuang gurur, membuang perasaan merasa hebat, ya, tertipu dengan diri sendiri. Kalau kita dengan bertakbir kita bisa membuang kesombongan dalam diri kita, itu hikmahnya. Ketika kenapa kita naik itu adalah bertakbir adalah untuk itu. Wa fit tasbih, adapun kenapa ketika turun kita bertasbih, ya, tanzihun lillah, dalam rangka mensucikan Allah Azza wa Jalla anin naqais wal uyub, ya. Mensucikan Allah dari segala kekurangan dan aib. Karena Allah Ta'ala itu di atas langit, ya. Allah Maha Tinggi di atas langit, ya. Ya, kalau kita turun kita bertasbih, ya. Karena Allah Maha Tinggi, kita mensucikan Allah dari segala kekurangan, dari segala kerendahan, ya. Makanya kita bertasbih. Wa an kulli ma yunafi wa yudadu kamalahu wa jalalahu. Dan juga mensucikan Allah dari segala hal yang ya menunjukkan ketidaksempurnaan dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu hikmahnya kenapa bertakbir dan bertasbih. Kemudian di antara adab yang selanjutnya, wa kana min hadyihi sallallahu alaihi wasallam addu'a'u liman arada safara bil hifdhi wa husnil aqibati wa taysiril amri ma'al wasiyati bittaqwallahi azza wa jalla. Adab yang selanjutnya adalah ya mendoakan orang yang mau safar supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan akhir yang baik, ya, dan dimudahkan segala urusan, dibarengi dengan wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Ini berarti dari orang yang ditinggal menuju orang kepada orang yang mau pergi. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, suatu ketika ia berkata kepada seorang laki-laki yang ingin safar, ya, udnu minni uwaddi'uka kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuwaddi'ani. Sini-sini, kata Abdullah bin Umar kepada orang ini, ya, yang mau safar ini. Mendekatlah kepadaku, saya akan berikan perpisahan untukmu, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan kata perpisahan bagiku. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalik. Ya, ini doanya ya, yang diajarkan Ibnu Umar kepada orang ini. Astaudi'ullaha dinaka. Aku titipkan kepada Allah agamamu. Ya, aku titipkan kepada Allah agamamu dan amanahmu dan penutup amal-amalmu. Ya, hadis riwayat Tirmidzi. Maknanya adalah as'alullaha ayyahfidzaha 'alaika. Ya. Maksudnya adalah aku mohon kepada Allah supaya Allah menjaga semua itu yang engkau miliki, ya. Menjaga agamamu, menjaga amanahmu dan menjaga akhir dari amalanmu. Dan juga sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni uridu an usafira fa'ausini." Wahai Rasulullah, saya pengen safar, saya pengen bepergian. Ya, maka berilah wasiat kepadaku, berilah pesan-pesan kepadaku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaika bitaqwallah." Wajib bagimu untuk bertakwa kepada Allah. Ya, tadi takwa apa? Menjauhi kemaksiatan. Wa takbiri ala kulli syarafin. Dan hendaknya engkau bertakbir ketika engkau sedang naik. Ya, sedang jalannya sedang naik. Falamma an walla ar-rajulu qala Allahumma tawwilahul arda wa hawwin 'alaihi safar. Ketika orang ini hendak mulai berpaling pergi, Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Ya Allah, ya, lipatkanlah bumi baginya dan ringankanlah safarnya." Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Artinya supaya perjalanannya itu terasa cepat dan mudah. Ini doa ya. Kalau enggak hafal pakai bahasa Indonesia juga enggak apa-apa. Kenapa? Karena ini maknanya kurang lebih sama, tapi yang lebih afdal tentu berbahasa sesuai dengan yang ada dalam hadis ya. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni uridu safaron fazawwidni." "Wahai Rasulullah, saya ingin pergi. Saya ingin safar. Maka berilah bekal untukku." Maksudnya bukan bekal makanan ya. Tentu maksudnya adalah bekal-bekal tausiyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Zawwadakallahu taqwa." Semoga Allah memberikan bekal ketakwaan padamu. Kemudian orang ini mengatakan, "Zidni, tambah lagi wahai Rasul." "Qala wa ghafara dzambaka," dan semoga Allah mengampuni dosamu. "Qala zidni fi abi anta wa ummi." "Ya Rasulullah, demi bapakku engkau dan demi ibuku, tolong tambah lagi." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa yassara lakal khaira haitsuma kunta." Dan semoga Allah mudahkan segala urusanmu. Allah berikan kemudahan dimanapun engkau berada. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Berarti ketika kita mau safar, ketika kita jumpa dengan siapa ya, teman kita ya, minta bekal, minta wasiat. Ya, ini adalah di antara yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yusi man arada safar ayad'u liman yukhallif bi ayyakuna fi wada'illahi wa hifdhi. Dan di antara sunnah adalah orang yang hendak safar ya juga mendoakan orang yang ditinggal. Kalau tadi orang yang ditinggal mendoakan orang yang safar. Nah, sekarang sebaliknya orang yang safar juga mendoakan orang yang dia tinggal. Supaya apa? Supaya dijaga Allah. Dari Musa bin Wirdan, ia mengatakan, "Aku pernah mendatangi Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, kemudian aku ya uwaddi'uhu li safarin aradtuhu, dan aku ingin mengucap kata perpisahan karena aku ingin safar." Ya. Maka Abu Hurairah mengatakan, "Ala u'allimuka ya abna akhi syai'an 'allamanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aquluhu 'indal wada'." Kata Abu Hurairah, "Wahai ponakanku, maukah aku ajarkan kepadamu satu kalimat yang Rasul ajarkan kepadaku ketika aku ingin safar?" Qala Qultu bala, maka aku katakan iya mau. Ya. Qala, maka Abu Hurairah mengatakan, "Qul astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'uh." Ya. Kata Abu Hurairah, katakanlah, ya, aku titipkan kalian kepada Allah yang tidak pernah menyia-nyiakan titipannya. Ya, aku titipkan kepada zat yang tidak pernah menyia-nyiakan titipan yang diberikan kepadanya. Ya, kita titipkan kepada Allah yang maha menjaga. Ya. Hadis riwayat Ibn Sunni dalam Amalul Yaumi wal Lailah. Dan diriwayatkan juga dari Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, wadda'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala wa dzakarahu ay annahu subhanahu yahfadzu mastudi'a. Dalam riwayat Ibnu Majah juga sama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kata perpisahan ketika aku hendak pergi. Maksudnya adalah supaya Allah Ta'ala menjaga orang yang dititipkan kepadanya, yaitu kepada Allah. Dan Allah pasti akan menjaga. Ya. Sebagaimana riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Luqmanal Hakima kana yaqul, inna Allah azza wa jalla idza studi'a syai'an hafizahu." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Luqman al-Hakim yang ada dalam surat Luqman, ya. Luqman al-Hakim suatu ketika mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika Allah dititipi sesuatu maka Allah akan menjaganya. Hadis riwayat Ahmad, ya. Berkata Ibnu Abdul Barr dalam kitab beliau Bahjatul Majalis, ya. Idza kharaja ahadukum ila safarin falyuwaddi' ikhwanahu. Ketika salah seorang di antara kalian hendak safar, maka hendaknya dia, ya, mengucapkan perpisahan kepada saudara-saudaranya. Fa innallaha ja'ilun fi du'aihim barakatan. Karena Allah jadikan dalam doa-doa mereka ada berkahnya. Ya, kalau mereka mendoakan itu ada berkahnya. Qala wa qala Asy-Sya'bi, dan Asy-Sya'bi mengatakan, as-sunnatu idza qadima rajulun min safarin ayatiyahu ikhwanuhu fayusallimuna alaihi. Di antara sunnah adalah ketika seorang pulang dari safar, hendaknya saudara-saudaranya ini, ya, teman-temannya, artinya saudara-saudara sama muslim, ya, itu mendatanginya dan memberi salam kepadanya. Wa idza kharaja ila safarin ayatiyahum fayuwaddi'uhum wa yaghnamu du'aahum. Dan kalau dia hendak safar, hendaknya dia, ya, pamit, ya, pamit mengucapkan kata perpisahan, dan hendaknya dia juga meminta doa dari mereka, ya. Ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abdul Barr. Kemudian yang selanjutnya, adab yang selanjutnya adalah terkait dengan doa ketika mampir, ya. Wa yustahabbu lil musafir idza nazala manzilan yad'u bi du'a'il manzil liyaslama wa yahfadha bi idznillah. Dan disunnahkan bagi seorang musafir ketika mampir di suatu tempat untuk membaca doa ketika mampir. Supaya apa? Supaya selamat dan dia terjaga. Sebagaimana riwayat dari Khawlah binti Hakim As-Sulamiyah radhiyallahu anha, ia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazala manzilan tsumma qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadhurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mampir di satu tempat, kemudian dia berdoa, ya, "A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan makhluknya. Makhluk kejelekan makhluknya bisa jin, ya, bisa hewan, ular dan lain sebagainya. Maka lam yadurruhu syai'un, maka ketika dia membaca itu tidak akan ada yang bisa membahayakannya sampai dia pergi dari tempat mampirnya tersebut. Hadis riwayat Muslim. Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, hadza khabarun sahihun wa qaulun shadiq. Ini adalah khabar atau berita yang benar dan perkataan yang benar. Ya, alimna sidqahu dalilan wa tajribatan. Kami tahu benarnya perkataan ini baik secara dalil, artinya memang sahih karena riwayat Muslim, ya. Wa tajribatan, dan sesuai pengalaman kami juga, kata Al-Qurtubi. Ya, fa inni mundu sami'tu hadzal khabar 'alimtu 'alaihi falam yadhurruni syai'un illa an taraktuhu. Maka semenjak aku mendengar hadis ini, kemudian aku amalkan, ya, maka tidak ada yang membahayakanku kecuali ketika aku meninggalkannya. Fala daghatni aqrabun. Maka suatu ketika kala jengking menggigitku atau menyengatku bil mahdiyatin lailan, ya, di kasur, ya, di satu malam. Karena ini memang biasa kita baca ketika sore, ya, zikir sore. Fatafakartu fi nafsi fa idza bi qad nasitu an atawa'adha bitilkal kalimat. Dan setelah saya berpikir, ini kenapa, ya? Ternyata saya tuh lupa, ya, membaca doa ini. Jadi betul doa ini betul-betul melindungi dari kejelekan makhluk Allah. Kemudian selanjutnya, di antara bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hasul musafir idza qada hajatahu fi safari ayu ajila birruju'i ila ahlihi. Hendaknya seorang musafir itu ketika sudah selesai urusannya segera kembali ke keluarganya. Jangan ditunda-tunda, jangan main-main dulu, jangan malah ngeluyur dulu. Sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-safaru qit'atun minal 'adzab yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, safar itu adalah potongan azab, ya, potongan dari azab yang mana ia menghalangi kalian dari makan, dari minum, dari tidur, ya. Kadang sulit makan, sulit minum, sulit tidur, ya. Fa idza qada nahmatahu falyu'ajjil ila ahlihi. Maka kata Nabi, ketika kalian sudah selesai urusannya, hendaknya dia bersegera menuju keluarganya. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, wa fil haditsi karahatu taghurrubi 'anil ahli li ghairi hajah. Dalam hadis ini, ya, terdapat dalil bahwa bepergian tanpa hajat yang mendesak adalah sesuatu yang tidak disukai, artinya sesuatu yang makruh, ya. Wastiqbabu istiqjalir rujuk, ya. Dan sekaligus dalil disunahkannya atau dianjurkannya untuk segera kembali, wala siyama man yukhsha 'alaihim ad-dha'ah bil ghibah. Terutama bagi mereka yang dikhawatirkan kalau ditinggal akan tersia-siakan. Ya, mungkin keluarganya sangat butuh kepada dia, ya. Anaknya masih kecil misalnya. Kalau cuma uminya yang ngurus susah misalnya, seperti itu, ya. Wali ma fil iqamati fil ahli minar rahati al mu'inati ala salahiddin wad dunya. Dan karena, ya, kenapa harus cepat-cepat? Karena ketika kita kumpul dengan keluarga itu sudah akan menimbulkan rohah, ya, perasaan tenang, ya, perasaan beristirahat yang bisa membantu kebaikan dunia dan akhirat, kebaikan agama dan dunia. Wali ma fil iqamati min tahsilil jama'ati wal quwwati 'alal ibadah, dan juga bisa membantu untuk bersatu, untuk kuat dalam beribadah. Ya, demikian kata Ibnu Hajar. Kemudian yang selanjutnya, adab selanjutnya adalah wa tukrahu al-wahdah fi safar. Dan dimakruhkan, ya, safar dalam kondisi sendirian, ya. Artinya safar dalam kondisi enggak ada teman, ya, sendirian saja. Ya, sebagian riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ya'lamun nasu ma fil wahdati ma a'lamu ma sara raqibun bil lailin wahidah." Wahdahu, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya orang-orang itu tahu, ya, kejelekan yang ada pada safar sendirian sebagaimana yang aku tahu, tentu mereka tidak akan safar di malam hari sendirian. Hadis riwayat Bukhari. Kalau mereka tahu jeleknya safar sendirian itu sebagaimana yang saya tahu, maka mereka tidak akan safar sendirian, terutama di malam hari, ya. Dan dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari nenek, dari kakeknya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ar-raqibu syaitanun wa ar-raqibani syaitanani wa thalathatu raqbun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu orang musafir itu adalah setan, dua orang musafir juga setan. Namun kalau tiga, maka dia rukbun, maka dia adalah baru namanya jamaah musafir. Hadis riwayat Tirmidzi. Al-Khathabi rahimahullah menjelaskan maknanya adalah bahwa tafarrud, ya, bersendirian dan pergi sendiri di muka bumi adalah perbuatan setan atau sesuatu yang dibawa oleh setan atau diseru atau diajak oleh setan. Ya. Maka dzalika al-itsnan, dan dua pun sama. Ya. Satu dan dua itu sama. Fa idza saru thalathatan fa huwa rukbun ay jama'atun wa sahbun. Maka kalau tiga barulah itu disebut rombongan atau jamaah, ya. Sehingga ini makruh ya kalau orang bepergian sendirian, terutama kalau naik gunung ya. Kadang orang itu banyak yang pede naik gunung sendiri. Padahal gunung itu adalah tempat yang liar ya, yang berbahaya sekali. Kalau orang itu tersesat ya sudah tamat, ya, enggak ada temannya. Qala, dan beliau juga mengatakan, wal munfaridu fi safari in mata lam yakun bi hadratihi man yakum bi ghuslihi wa dafnihi wa tahjizihi. Dan orang yang bepergian sendiri ya dalam safar, kalau dia mati tidak ada yang memandikannya, tidak ada yang menguburkannya dan mengurus jenazahnya. Wala indahu man yusi ilaihi fi malihi wa yahmilu tirkatahu ila ahlihi. Dan tidak ada yang bisa kemudian dia kasih wasiat ya terkait dengan hartanya atau membawa apa harta warisannya kepada keluarganya atau mengabarkan kabar tentang dirinya kepada keluarganya. Wala ma'ahu fi safari min man yu'inuhu 'alal humulah. Dan kalau safar cuma sendiri berarti tidak ada yang bantu untuk mengangkat barang. Ya, wa idza kanu thalathatan ta'awanu wa tanawabu al-mihnah wal-hirasah. Tapi kalau bertiga, maka mereka bisa saling membantu dan saling bergantian dalam pekerjaan maupun dalam menjaga. Ya, kadang-kadang kalau malam giliran siapa yang piket, ya, siapa yang bagian masak sekarang. Nah, kan kalau bertiga enak, ya. Wa sallau al-jama'ata wa ahrazu al-hadza fiha, dan mereka juga bisa mendapatkan pahala salat berjamaah. Kemudian yang selanjutnya, wa yustahabbu lil musafirina idza kanu jama'atan ay yu'ammiru 'alaihim ahadahum litantadhima umuruhum fil iqamati wal irtihali wa ta'ami wa nahwi dhalik. Sunnah yang selanjutnya bagi para musafir adalah ketika mereka berjamaah lebih dari tiga, maka hendaknya mereka mengangkat salah satu sebagai amir, sebagai pemimpin, supaya urusan mereka bisa tertata. Ya, baik dalam masalah bepergiannya maupun dalam makannya dan lain sebagainya. Ya, satu orang yang kalau ada perselisihan dia jadi hakimnya. Satu orang nanti kalau masalah tiket kolektif bareng-bareng dan seterusnya. Sebagian riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Ya, ketika tiga orang berada dalam safar, maka hendaknya salah satu atau maka hendaknya mereka mengangkat salah satu dari mereka sebagai amir atau sebagai pemimpin. Dan yang terakhir ya yang kita bahas pada sore hari ini adalah tentang safarnya seorang wanita. Ya. Beliau katakan di sini, wa yahrumu 'alal mar'ati as-safar bila mahram. Ya, haram bagi seorang wanita untuk bepergian jauh tanpa mahram. Sebagian riwayat dari Abdullah bin Amr bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafiru masirata thalathati layalin illa wa ma'aha dhu mahram. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak halal, ya, artinya haram bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian yang mana perjalanannya itu ditempuh dalam 3 hari 3 malam kecuali harus bersama dengan mahram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafiru masirata yaumin illa ma'a dhi mahramin. Tidak hal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bersafar dengan perjalanan satu hari kecuali harus bersama mahram. Dan juga riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Ketika berkhutbah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dzu mahram." Tidak boleh seorang itu, seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya. "Wala tusafiril mar'atu illa ma'a dzi mahramin." Dan seorang wanita tidak boleh bepergian jauh kecuali bersama mahram. Faqama rajulun, maka ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna imra'ati kharajat hajatan." "Wahai Rasulullah, sungguhnya istriku ini ingin berhaji." Ya, haji wajib. Ya. Atau haji sunnah, wallahu ta'ala alam ya. Yang jelas dia ingin berhaji. "Wa inni uktutibtu fi ghazwati kadza wa kadza." Padahal saya ini sudah dicatat untuk ikut perang ini dan perang itu, sehingga enggak bisa nemenin istri saya. Karena saya sudah dicatat untuk ikut perang ini, perang itu ya. Jadi istri saya harus sendiri berangkatnya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Intaliq fa hujja ma'a imra'atik." Kamu pergi sama istrimu, ya, berhajilah bersama istrimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Jadi ini beberapa adab yang bisa kita bacakan pada sore hari ini karena keterbatasan waktu. Insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan mendatang di setengah dari bab ini masih mengenai adab-adab berkendara dan bersafar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian sobat muslim semua ya. Kita telah mendengarkan program Tausiah Islam di pembahasan hadis mengenai akhlak ya, akhlak tentang safar bersama Ustaz Christian Ragil hafizallahu taala. Baik sobat muslim, di sesi kedua ini insyaallah bagi sobat muslim yang ingin menanyakan ya atau berkonsultasi mengenai seputar tema yang akan yang dibahas pada sore hari ini, sobat muslim bisa mengirimkan pertanyaannya melalui SMS atau chat ke nomor WhatsApp 0823-2727-5333 ya, 0823-2727-5333. Baik, ini Ustaz, ada pertanyaan yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz ya. Jika seorang wanita safar sedangkan ayahnya tidak bisa menemani, apakah boleh ditemani oleh adik perempuannya? Bagaimana jika adik perempuannya tersebut belum balik? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas penjelasannya. Ya. Adik perempuan bukan termasuk mahram ya. Karena mahram itu ya laki-laki. Ya, mahram itu laki-laki yang tidak boleh dinikahi selamanya. Mu'abbad. Ada juga yang tidak boleh dinikahi tapi sementara, misalnya ipar. Ya, tapi tentu ini bukan termasuk dalam mahram yang dimaksud di untuk menemani perjalanan ini. Safar. Ya, jadi mahram yang dimaksud itu laki-laki. Yang laki-laki. Jadi kalau adik laki-laki bisa, adik laki-laki nah, yang sudah balik ya itu bisa. Tapi kalau sesama perempuan mau ibunya sekalipun itu juga tidak, bukan termasuk mahram. Jadi mahram silakan pelajari mahram-mahram mu'abbad ya, yang ada dalam silsilah kita. Misalnya adiknya, adik laki-laki ibu, adik laki-laki bapak, paman itu bisa. Atau kemudian adiknya sendiri ya. Itu bisa kakaknya laki-laki kalau ada ya, ada banyak pilihan. Dan kalau memang enggak bisa, nanti melihat kepada apakah itu darurat atau tidak. Ya, kalau darurat maka semoga Allah berikan keringanan ya dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang pemudi usia 23 tahun yang ingin di madu. seorang ikhwan solih menjadi istri ketiga. Mohon nasihatnya Ustaz. Rasa was-was muncul menjelang hari pernikahan. Barakallahu fiik. Ya. Ya. Ya, namanya poligami itu kan sesuatu yang bisa kita katakan ada resikonya, ya. Ada resiko dalam artian bagi laki-laki juga dia adalah tantangan tersendiri. Ya. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Kalau enggak mampu adil, maka satu. Berarti kan itu kan sebenarnya tantangan. Ya. Ya. Bisa enggak kamu adil kan gitu ya. Sehingga itu sebenarnya wajar juga menimbulkan perasaan semisal ya keraguan atau mikir-mikir bagi si calon istrinya ini. Jadi itu sesuatu yang sebenarnya saya katakan ya bukan was-was ya, tapi mungkin masih ragu-ragu dan harus dikuatkan. Ya kalau mau menguatkan tekadnya ya ya tentu ya dilihat ya apakah dengan apa namanya track record ketika dia sudah beristri dua ini apakah selama ini bagaimana harmonis atau tidak ya, silakan diselidiki ulang ya, dicek kembali untuk bisa untuk mau memastikannya ya supaya yakin, kemudian juga istikharah yang pasti istikharah ya. Kalau sudah memastikan dan istikharah ya sudah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah niat benar sudah mantap tinggal tawakal kepada Allah. Wallahu taala alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ya. Mengenai memilih amir perjalanan tersebut yang tadi ya. Ya. Apakah ada kriteria tertentu untuk memilih amir safar tersebut ya? Misal yang dipilih itu yang paling mengerti jalan atau yang paling bijak dalam memilih keputusan Ustaz. Ya. Yang paling bijak. Jadi yang memang bisa memimpin. Yeah. Kalau masalah keahlian tentang jalan, dia bisa dia bisa jadi anggota, nah masalah. Ya. Dia amirnya tinggal konsultasi ke anggotanya, gitu kan? Anggotanya, kamu lebih tahu dah kamu. Tapi untuk urusan manajemen, kalau memang dia lebih pintar dalam manajemen, ya dia jadi amir. Ya. Jadi keahlian itu bisa ada pada anggota, tapi manajemen itulah yang harus ada pada seorang pemimpin. Walau alam bisawab. Oke. Okay. Baik, Ustaz. Nah, cukup sekian pertanyaannya. Yeah. Sekiranya boleh memberikan kesimpulan nasihat ya untuk mengenai pembahasan yang barusan kita sampaikan yang barusan Ustaz sampaikan tadi, mohon monggo Ustaz. Ya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah selesaikan setengah dari bab ke-29 tentang adab safar dan berkendara ya. Sungguh menurut saya ini satu hal yang sangat bermanfaat karena mungkin ada sebagian yang baru kita ketahui ya. Walaupun hanya satu atau dua faedah tapi itu adalah sangat bermanfaat karena ini semua adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita amalkan maka faedahnya akan luar biasa besar. Ya semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya dan semoga Allah berikan semangat dan kemudahan untuk bisa kembali melanjutkan pembahasan kita ini pada pertemuan mendatang. Demikian kita tutupkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.